Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari fi Adab al-Mufrad, qala hadathana Abdullah ibn Uthman qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Sa'id ibn Abi Ayyub an Yahya ibn Abi Sulaiman an ibn Abi Atab an Abi Hurairata qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين يشير بإصبعيه بإصبعيه كم قراءة في الإصبع تسعة بارك الله فيكم لماذا تسعة karena pada hamzah dan pada ba ada tiga kemungkinan dibaca asba isba usba ba nya juga tiga asbu' asba' asbi' ila akhirih. Berarti 3 kali 3 berapa? 9 qiraah. Dibaca usba', dibaca isba'. Naam. Ada 9 qiraah. Bi isba'ihi. Mengisyaratkan dengan dua jemarinya. Taib hal hadza sahih? Hadzal hadis sahih am dha'if? Amma qit'ah al-akhirah takallamna fiha. وهو قوله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وهذا صحيح معروف لكن الحديث من أوله ضعيف وهكذا في السلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله لكن المعنى مفهوم bisa dipaham karena sebuah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dipelihara dengan baik, tentunya rumah itu rumah yang baik, rumah yang barakah. Sebaliknya, satu rumah di dalamnya ada anak yatim yang disikapi atau yang ditindas dengan kejelekan-kejelekan, atau yusa dipelihara dengan jelek atau di na'udzubillah disakiti dan seterusnya, maka ini juga menunjukkan betapa jeleknya rumah tersebut. Nah, sehingga siap memelihara anak yatim, dia akan mendapatkan kabar gembira kalau ahsana ilaih. Tapi terancam dengan ancaman-ancaman kalau asa'a ilaih. Dia akan mendapatkan janji-janji baik, jaminan-jaminan yang sudah kita sebut. Yang Allah menyatakan, ana wa kafil yatim kahatain, seperti dua jemari ini berdampingan. Atau seperti ucapan Allah SWT bahwa itu adalah sitrun minan nar. Atau dikatakan kamu jahid fi sabilillah. Yasumun nahar wa yaqumul layl. Yang selalu puasa di siang hari dan selalu salat malam di malam hari. Ini besar sekali fadilahnya. Apa syaratnya? Idza ahsana ilaih. Kalau dia memelihara dengan baik. Memelihara dengan baik bukan hanya sandang pangan dan papannya. Bukan hanya pakaian, makanannya, dan minumannya. Tetapi sikap orang tersebut kepada anak tersebut. Menyayanginya, berkata dengan lembut, dan semuanya. Sehingga dia bisa menggantikan bapak dan ibunya. Maka ini fadilahnya sangat besar. Kahatain, kata Nabi. Sebaliknya siapa yang asa'a, dia memelihara anak yatim. Ana wa kafil yatim hakat kahatain. Maka dia senang melihara anak yatim. Ternyata asa'a ilaih. Dibentak. Ditekan. Dipekerjakan dengan berat. Diperbudak. Dianggap seperti budak. Seperti pembantunya. Bahkan kadang-kadang lebih parah lagi. Seperti budak belian. Yang diinjak-injak. Dicaci. Dipaksa untuk sesuatu pekerjaan yang dia tidak mampu. Maka ini ikhwan ibn a'azakullah bukan berarti dia mendapatkan janji baik tadi. Sebaliknya, dia mendapatkan ancaman. Apa kata Allah dalam surat juz amma yang kalian hafal? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadhalika alladhi yad'ul yatim. Yang menghardik anak yatim. Membentaknya. Mencercanya. Menindasnya. Itu percuma. Dia memelihara anak yatim ingin mendapat kemuliaan, tetapi dia yad'ul yatim, maka Allah SWT mengancamnya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din? Fadhalika alladhi yad'ul yatim. Sehingga yang namanya kafilul yatim adalah orang-orang yang melihara anak yatim wa ahsana ilaih. Secara makna, hadis ini sahih. Memang demikian keadaan rumah kalau di sana ada anak yatim yang ahsana ilaih, yang yuhsan ilaih. Maka rumah itu rumah yang paling bagus, paling barakah. Maka lihat judul babnya, bab khairu baitin, baitun fihi yatimun yuhsan ilaih. Sebaik-baik rumah adalah rumah yang dalamnya ada seorang anak yatim yang dipelihara dengan baik. Tetapi sebaliknya, syarru baitin, sejelek-jelek rumah fil muslimin, adalah baitun fihi yatimun yusa ilaih. Kalau di rumah itu ada anak yatim yang yusa, yang diperlakukan dengan jelek, diperlakukan dengan kejam, diperlakukan dengan jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya, babun kunna lil yatimi kal abdir rahim. Bab, kami terhadap anak yatim seperti bapak yang penyayang. Kita terhadap anak yatim seperti bapak-bapak yang penyayang. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah fil adab al-mufrad, qala haddatsana Amr ibn Abbas, qala haddatsana Abdul Rahman, qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq, qala sami'tu Abdul Rahman ibn Abza, qala qala Dawud kunna lil yatimi kal abi rahim, wa'alam annaka kama tazra'u kadhalika tahsul, ma akbah al faqra ba'da al ghina, wa aktharu min dhalik aw aqbahu min dhalik ad-dallal ba'da al huda, ad-dalalatu ba'da al huda, wa idha wa'adta sahibaka fa anjiz lahu ma wa'adtahu, fa in la taf'al يورث بينك وبينه عداوة وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكرك. قال رحمه الله menyampaikan kepada kami Amr ibn Abbas, dia berkata menyampaikan kepadaku Abdul Rahman, dia berkata menyampaikan kepadaku Sufyan dari Abi Ishaq, dia berkata aku mendengar Abdurrahman ibni Abza berkata, qala Daud, berkata Daud, kunna lil yatimi, kami terhadap anak-anak yatim, terhadap anak-anak yatim kal abdurrahim, seperti bapak yang penyayang, wa'alam annaka kama tazra' kadhalika tahsud, ketahuilah sebagaimana engkau menanam, maka seperti itu pula engkau memanen. Apa pepatahnya dalam bahasa Indonesia? Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Artinya siapa yang menanam kebaikan akan menuai kebaikan, siapa yang menanam kejelekan akan menuai kejelekan. Kama tazra'u kadzalika tahsud, sebagaimana engkau tanam maka seperti itulah yang engkau panen nantinya. Engkau tanam buah-buah yang manis, engkau akan memanen buah manis. Tapi kalau yang engkau tanam adalah zakum, maka engkau akan memanen zakum. Ma akbahal faqra ba'da al-ghina, sungguh betapa jeleknya kemiskinan setelah kekayaan. Orang miskin kalau memang dia selalu dari awalnya sudah miskin, tidak merasa apa-apa, sudah biasa, tidak tahu menahu keadaan orang kaya kayak apa. Tetapi kalau dia sudah pernah kaya, kemudian jatuh bangkrut, itu lebih jelek lagi, lebih parah. Wa aktsaru min dzalik aw aqbahu min dzalik, tetapi yang lebih jelek lagi, yang lebih parah lagi, kesesatan setelah petunjuk. Kesesatan setelah petunjuk. Wa idza wa'adta sahibaka fa anjiz. Kalau engkau menjanjikan kepada sahabatmu dengan janji, maka tepatilah. Ma wa'adtahu. Tepatilah apa yang kau janjikan. Fa illa taf'al yuras bainaka wa bainahu adawah. Kalau engkau tidak melakukannya, maka sungguh akan didapatkan antara engkau dengan dia permusuhan. Wa ta'awwad billah, dan berlindunglah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dari sahibin, dari seorang sahabat yang kalau in dzakarta lam yu'inka, kalau engkau mengingatkan dia tidak mendukung, dan kalau engkau yang lupa dia tidak mengingatkan. Berlindunglah kepada Allah dari teman yang seperti ini. Artinya jangan kau jadikan teman, menjauhlah dan berlindunglah kepada Allah dari teman yang seperti itu. Yang kalau engkau mengingatkan, dia tidak mendukungmu. Dan kalau engkau yang lupa, dia tidak mengingatkanmu. Ini bukan teman yang baik. Ini bukan teman yang baik. Dia akan menyesal yaumul qiyamah kalau memiliki teman yang seperti ini. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Nanti ketika orang-orang zalim akan menggigit jari mereka karena menyesal. Duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul. Duhai celakanya aku, kenapa aku mengambil si fulan sebagai temanku? Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai kiranya aku tidak mengambil si fulan sebagai teman. Menyesal karena mengambil teman yang salah. Yang tidak mengingatkan dia ketika dia lupa. Yang tidak mengingatkan dia ketika dia lalai. Yang kalau diingatkan dia tidak mendukung, enggak membantu. Marah dia. Maka itu bukan teman yang baik. Teman yang baik, kalau engkau lupa, dia mengingatkan. Kalau dia lupa diingatkan olehmu, dia mendukung. Jazakallah khair. Saya hampir saja lupa. Naam. Qala, dikatakan, berlindunglah dari sahabat yang kalau engkau mengingatkan, tidak membantumu. Dan kalau engkau lupa, dia tidak mengingatkanmu. Fiqhul hadithnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Pertama, al-hasu ala kafalatul yatim. Anjuran untuk memelihara anak yatim. Mana syahidnya? Anjuran memelihara anak yatim. Syahidnya kalimat, kunna lil yatim kal abdir rahim. Kami terhadap anak yatim seperti bapak yang penyayang. Siapa kami? Ya kaum muslimin. Nah, seharusnya menjadi bapak-bapak anak yatim yang penyayang. Yang kedua, bayan syiddat al-faqr ba'dal ghina wa dhammu dhalali ba'dal huda. Penjelasan bahwa kemiskinan setelah kekayaan itu dahsyat. Lindunglah kepada Allah daripadanya. Min al-faqri ba'da al-ghina wa min ad-dalalati ba'da al-huda. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara ini. Yang lebih jelek lagi adalah dalal ba'da al-huda, kesesatan setelah petunjuk. Orang yang belum pernah mendapatkan petunjuk berarti dalam kesesatan. Biasanya ketika petunjuk itu datang dan jelas, dia terima. Memang belum pernah mendengar dia. Tetapi kalau dalalah ba'dal huda, setelah dia tahu kebenaran, setelah dia tahu al-haq, setelah dia mengerti bahwa ini yang benar, kemudian dia memilih al-batil karena dunia. Ini yang lebih sulit untuk kembali. Karena bukan tidak tahu, tidak mau. Kalau yang pertama, tidak tahu. Tetapi yang kedua, tidak mau. Sudah datang huda dan dia sudah paham, ternyata dia tidak mau. Maka yang kedua ini yang sering diancam dengan ancaman-ancaman yang mengerikan dalam Quran wa Sunnah. Apa diantaranya? Wa man yushaqiqir rasul. Apa kelanjutannya? Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang menyelisihi jalan Rasul setelah jelas baginya petunjuk, setelah tahu itu hak. Ini yang diancam oleh Allah. Apa ancamannya? Wallihi wa matawal wa nuslihi jahannam. Kami palingkan dia kemana dia berpaling dan kami masukkan dia dalam neraka jahannam. Ancamannya mengerikan sekali. Dengan neraka jahannam. Mengapa demikian? Karena yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Min ba'di ilmin. Setelah ilmu. Yang ketiga. Al-hathu ala ifa'il ahad. Wa bayan darari adami ifa'ih. Yang ketiga. Kita dapatkan pula faedah dari hadis ini. Anjuran untuk menepati janji-janji. Dan menerangkan madaratnya, jeleknya, bahayanya, kalau engkau tidak menepati janji. Di dunia, engkau akan bermusuhan dengan saudaramu, karena tidak menepati janji. Belum di akhirat, ancaman dari Allah SWT. Faedah yang keempat, at-tahdhir minal qarinis su, peringatan dari bahaya teman yang jelek. Qarin, sahabat. Teman yang jelek. Peringatan dari bahaya teman yang jelek. Berapa banyak santri-santri yang melanggar disebabkan karena temannya. Jadi penyakitnya sesungguhnya pada satu orang. Tetapi orang-orang mengajak dia sebagai teman atau menjadikan sebagai teman. Disampaikan kepadanya perkara-perkara maksiat, ditawarkan kemaksiatan-kemaksiatan, dan didakwahkan. Akan enak, zen, begini, begini, begini. Digambarkan betapa nikmatnya, betapa senangnya, betapa happy-nya. Ikut 2-3 orang. Qulilna azakumullah. Maka biang inilah yang dikatakan qarinis su, teman yang jelek. Sehingga kamu waspada. Kalau ada seorang yang ditegur tidak mau, padahal tegur dengan ayat dan hadis. Sebaliknya, kalau kamu berbuat jelek di depannya atau salah di depannya, dia enggak tegur. Kamu lupa, enggak ingatkan. Hati-hati dari teman yang seperti ini. Seharusnya yang namanya sahabat, apalagi persaudaraan, maka harus ada di dalamnya saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Semua manusia bisa salah, bisa lupa. Maka harus ada di tengah-tengah kita usaha untuk saling mengingatkan. Kalau yang dia yang lupa, kita yang ingatkan. Kalau kita lupa, orang lain yang ingatkan. Sehingga akan terus berjalan dengan baik. Ini adalah kelengkapan dari persaudaraan. Harus ada saling mengingatkan. Tawasaw bil haqqi, tawasaw bis sabri, wa tawasaw bil marhamah. Baik. Hadisnya dikatakan sahihul isnad. Sahihul isnad. Wallahu taala alam. Sepertinya ini hadis an Bani Israil. Apa hukumnya? Riwayat-riwayat dari Bani Israil. Kalau ada kesesuaiannya dengan Quran dan Sunnah, diterima. Kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ditolak. Kalau tidak ada pembenarannya dalam Quran dan Sunnah, tidak ada pula pertentangannya, maka kita katakan wallahu ta'ala a'lam. Bisa jadi. Mungkin gitu saja. Apa betul? Begini-begini-begini diriwayatkan dalam kitab mereka begini-begini. Ya mungkin. Wallahu a'lam. Kenapa? Karena kalau kita katakan dusta, jangan-jangan benar dari nabi mereka. Kalau kita katakan benar, jangan-jangan mereka sudah nambahi dengan kedustaan. Maka wallahu ta'ala a'lam. Mungkin saja. Mungkin saja. Mungkin saja. Nah, tapi ini jelas ada pembenarannya dalam Quran dan Sunnah. Masalah janji, masalah anak yatim, masalah huda ba'da dalalah, masalah teman yang jelek, semuanya ada terdukung dalam Quran dan Sunnah. Qala hadatsana Musa, qala Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Musa, qala hadatsana Hamzah ibn Ujayh Abu Ammarah atau Abu Umarah, سمعت الحسن يقول لقد عهدت المسلمين وإن الرجل منهم لا يصبح فيقول يا أهلية يا أهلية يتيمكم يتيمكم يا أهلية يا أهلية مسكينكم مسكينكم يا أهلية يا أهلية جاركم جاركم وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون وسمعته يقول وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار ما له قاتله الله باع خلاقه من الله بثمن عنز وإن شئت رأيته مضيعا مربدا في سبيل الشيطان لا واعظ له من نفسه ولا من الناس. Hadisnya ضعيف. Hadisnya ضعيف. Kita terjemahkan saja kemudian kita lewati. Disampaikan dengan sanad yang baik, aku berkendara Al-Hasan berkata, aku telah menjanjikan pada kaum muslimin, sesungguhnya seseorang dari mereka akan datang waktu pagi dan berkata, wahai keluargaku, wahai keluargaku, yatim kalian, yatim kalian, wahai keluargaku, wahai keluargaku, miskin kalian, orang miskin kalian. Ya ahli hawai keluarga, huwai keluargaku. Tetangga kalian, tetangga kalian. Wa usri'a bi khiyarikum wa antum kulla yaumin tardulun. Khamilina a'azakumullah, penyesalan seseorang kepada keluarganya. Wahai keluargaku, jangan lupa anak yatim, pelihara anak yatim. Jangan lupa orang miskin, perhatikan mereka. Jangan lupa tetangga kalian, tetangga kalian. Tetapi disegerakan orang-orang baik kalian. Dalam keadaan kalian tardulun. Wallahu ta'ala alam, tardulun seperti dari kata radilah. Artinya dalam keadaan kalian direndahkan. Yaqul. Sami tuhu yaqul, aku mendengar dia berkata, kalau kau melihat atau kalau kau suka, kau akan melihat seorang fasik yang yata'ammak bi 30 alfan ila an-nar. Seorang fasik yang berdalam-dalam dalam satu perkara dengan 30 ribu tetapi untuk menuju neraka. Malahu qatalahu Allah. Ada apa dengan dia? Celaka dia. Ba'a khalaqahu min Allah bi thamani 'anzin. Dia menjual bagiannya dari akhirat dengan harga seekor kambing. Wa in syi'ta ra'aytu mudayyan murbadda. Dan kalau kau suka, kau akan melihat juga nanti seorang yang menyia-nyiakan, seorang yang berubah fi sabili syaitan, menjadi mengikuti jalan syaitan. La wa'idha lahu min nafsihi wala minan nas. Tidak ada pengingat penasehat dari dirinya sendiri, enggak ada pula penasehat dari orang lain, dari manusia. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Alhamdulillah hadisnya baik. Nah, طيب هل تعلمون ما العلاقة هذا الحديث باليتيم؟ Penyesalan orang tadi ketika sudah wafat, kemudian dia tidak bisa berbicara pada keluarganya, hey keluargaku, hey keluargaku, anak yatim, tapi tidak terdengar. Wahai keluargaku, orang miskin kalian, tapi tidak terdengar. Wahai keluargaku, tetangga kalian, tapi tidak terdengar. Barakallahu fikum, in sahha, kalau sahih, tetapi hadisnya dhaif. Yang berikutnya, dan ini sahihul isnad, haddatsana Musa, qala haddatsana Sallam ibn Abi Muti' an Asma ibn Ubaid qala qultu li ibn Sirin, aku katakan kepada Ibn Sirin, indi yatimun, aku memiliki atau di sisiku ada seorang anak yatim. Qala, berkata Ibn Sirin, isna' bihi ma tasna'u biwaladik. Kata Ibn Sirin, perlakukan dia seperti engkau memperlakukan anakmu. Idribhu ma tadribu waladak, pukullah dia seperti engkau memukul anakmu. Baik. Kok suruh pukul? Apa maksudnya? Disuruh dipukul anak, anak yatim. Orang tua ketika memukul anaknya, apa dorongannya? Apa faktor pendorongnya? Kecintaan. Jangan keluar, bahaya di luar. Saya sudah bilang berkali-kali, suntik telinganya, masuk. Takut, takut anaknya celaka, takut anaknya mendapatkan suatu kejelekan. Ini memukul anak yang dicintai. Jangan dipukul seperti memukul orang yang sama sekali bukan anaknya. Sana makan, coblokkan dia. Kalau perlu tendang, makan tuh belakang. Itu lain, tidak sama dengan yang tadi. Berbeda. Dan itu barakallahu fikum akan dirasakan oleh seorang anak yatim. Akan dirasakan bahwa aku tidak disukai. Karena beda pukulannya. Maka kata Musirin, perlakukan dia seperti memperlakukan anakmu. Kalaupun sesekali perlu dipukul, seperti memukulnya anakmu. Habis itu kau menyesal, disayangin. Saya itu khawatir kamu berpetir begitu. Saya pukul kamu itu supaya begini, supaya begitu. Itu orang tua pada anaknya. Demikian pula kepada anak yatim. Perlakukan seperti itu. Dengan kasih sayang, dengan rahmat. Dan kalau sesekali dipukul pun dipukul karena sayang. Dihukum karena sayang. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Melakukan anak yatim seperti memperlakukan budak. Dipekerjakan dengan paksa. Kalau tidak mau disiksa. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapun, nanti ada pertanyaan. Boleh enggak memukul anak yatim? Kamu jawab, jangan dengan rinci, jangan dengan global, harus dengan rinci. Bagaimana? Kalau memukul dalam artian begini enggak boleh. Kalau memukul dalam artian sayang boleh. Bagaimana bedanya? Orang tua akan paham. Bagaimana dia menyayangi anaknya sampai terpaksa harus dipukul dengan pukulannya gak ada mubarrih. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, muru abna'akum bis-salati wahum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum wahum abna'u ashri sinin. Disuruh dipukul. Perintahkan untuk salat ketika dia berumur 7 tahun. Dan perintahkan dan pukullah dia ketika dia berumur 10 tahun. Khawatir. jangan sampai anak ini terancam dengan nar kalau dia dewasa tidak terbiasa sholat atau tidak biasa untuk mengerjakan sholat lima waktu. Maka dipukul. Wadribuhum. Tentunya darban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak melukai, pukulan yang tidak mematahkan tulang, pukulan yang tidak memberikan bekas yang tersisa. Itu makna ghairu mubarrih. Babun. Fadlul mar'ati idza tasabbarat 'ala waladiha wa lam tatazawwaj. Bab keutamaan seorang wanita kalau dia menyabarkan dirinya untuk anaknya dan tidak menikah lagi. Qala haddatsana Abu 'Asim an Nahas ibn Qahm an Shaddad ibn Abi Ammar an Auf ibn Malik an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ana wa imra'atun saf'a'ul khaddain imra'atun a'imat min zawjiha fasabarat 'ala waladiha kahatayn fil jannah. Hadisnya dhaif. Kita baca terjemahannya kemudian kita lewat. Aku dan wanita saf'a'ul khaddaini, aku dengan wanita yang saf'a'u khaddain, imra'atun seorang wanita yang a'immat min zawjiha, yang sudah ditinggal mati oleh suaminya, fasabara, kemudian dia sabar, ala waladiha, sabar atas anaknya, kahataini fil jannah, dia seperti ini bersamaku di akhirat, dalam surga. Saf'ah, disebutkan di sini saf'ah khaddain. Maknanya, naw' minas sawad laisa bil kathir. Yang kehitam-hitaman tapi tidak sangat hitam. Wal murad tilkal mar'ah badalat nafsaha wa tarakat zina. Maksudnya wanita yang saf'ahu khaddain yang sampai kehitam-hitaman karena bekerja. Karena dia keluar siang hari bekerja dan meninggalkan perhiasan-perhiasannya, artinya tidak bersolek. Karena memiliki tugas dua, menjadi bapak dan ibu si anak tadi. Dia yang bekerja, dia yang cari uang, dan dia pula yang memelihara anaknya. Maka tidak memiliki tarafuh hatta taghayyara launuha, sehingga warnanya jadi menghitam. Waswadda lamma takabadahu minal mashaqqah, karena dia mengalami masa-masa berat, tugas yang berat, pekerjaan yang berat. Nah, sedangkan a'immat dikatakan sarat aiman la zaujalaha. Mana a'immat adalah sara aiman. Ya, ini yang tidak memiliki suami. Ayyim. Nah. Bab fadlu man mata lahul walad. Bab seorang yang meninggal baginya anaknya. Qala haddatsana, ada yang terlewat ya. Bab adabul yatim. Haddatsana Muslim qala haddatsana Syu'bah an Syumaisah al-Ataqiyah qalat ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. Bagaimana tentang masalah mendidik anak yatim, mentakdib? Dzukirat adabul yatim, dibahas tentang adab anak yatim. Bagaimana kita ingin membentuk anak yatim dari menjadi anak yang soleh, iya kan? Kalau tidak boleh memukul, susah. Kalau enggak boleh menghukum, khawatir nanti adabnya jadi jelek. Maka kata Aisyah, "Innila adribul yatim hatta yanbasut." Aku kadang memukul anak yatim. Hatta yanbasut, agar dia terbuka, pikirannya dan kemudian melihat mana yang salah. Yang basut artinya semakin semangat untuk beramal baik dan tahu mana yang jelek karena dipukul. Kalau saya berbuat begini, saya dipukul. Kalau berbuat begini, saya disayang. Maka terdidik anak tadi. Jadi hati-hati. Kembali kepada hadis yang tadi, yang dhaif secara riwayat, tapi maknanya bisa dibenarkan tentang rumah yang jelek, kalau di sana ada anak yatim yang yusa'u ilai, yang diperlakukan dengan jelek. Dan rumah yang baik adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang yuhsan ilai, yang diperbuat secara ihsan. Tetapi barakallahu fikum, dengan riwayat-riwayat ini, hendaklah kita teliti lagi mana yang disebut dengan yusa, mana yang yuhsan. Diperlakukan secara jelek itu apa maknanya? Apakah tidak boleh dipukul sama sekali? Akhirnya anak tadi tidak terdidik dengan baik. Bisa dibayangkan. Anak kita aja, kalau kita biarkan tanpa ada hukuman, tanpa ada pukulan, biasanya jadi manja dan jadi nakal anaknya. Tidak beradab, kurang ajar sama orang tuanya. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan anak yatim? Sama. Kalau tidak dipukul, khawatir akan jelek adabnya. Maka dididik dengan baik. Tetapi apa kata Ibnu Sirin rahimahullah? Tadrib kama tadrib waladak. Pukul seperti kau mukul anakmu. Apakah dengan sadis, dengan kejam, dengan benci, dengan dendam? Tidak. Memukul anak itu ada remnya. Kenapa? Karena dia sayang. Demikian pula engkau memukul anak yatim. Jangan dengan emosi. Harus ada remnya. Yaitu kasih sayang. Kasihan. Dia anak yatim. Sehingga barakallahu fikum, terdidik akhlaknya jadi baik. Tetapi tetap dalam keadaan engkau menyayanginya. Walaupun sesekali dipukul, bukan berarti kita kemudian membencinya. Jangan. Jangan kemudian dimusuhi dan dibenci. Kalau mukul anaknya, pelan. Kamu jangan nakal ya. Begitu anak yatimnya yang berbuat kesalahan yang sama. Kamu kurang ajar, memang mau dipukul, ditendang, dijambak rambutnya, diseret keluar. Bentar lagi kamu saya usir nanti. Waduh, terasa sekali bahwa ini adalah, na'udzubillah, bukan pendidikan. Bukan pendidikan. Tetapi ungkapan kalau dia lelah memeliharanya, tidak ikhlas memeliharanya. Ungkapan kalau dia tidak ikhlas, ada dalam hatinya sesuatu. Hati-hati. Yang demikian harus kita perhatikan, bahwasanya memelihara anak yatim itu memang kemuliaan, tetapi harus kita ihsan kepadanya, memeliharanya dengan baik. Kalau sesekali perlu dihukum, hukum sebagaimana engkau menghukum anakmu, jangan lebih. Jangan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.